Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 27 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 3 September 2021, dan di depan kita akan lanjutkan syarhu Alfiyah bin Malik rahimahullah, dan kita memakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita sudah sampai di halaman 58. Ya, 58 tentang tanda-tanda isim. Namun sebagaimana biasanya, kita akan mengulangi al-fahmu bitikrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Al-fahmu bitakrar, pemahaman itu dengan diulang-ulang. Jadi salah satunya fawaid yang kita bisa ambil setiap kali kita mengawali kajian alfiyah, kita mengawali dari bait yang pertama. Qala mu'alif rahimahullah, berkata Imam Ibnu Malik rahimahullah, meninggal tahun berapa mas? 6726. Qala mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa mul maliki, ahmadu rabbillaha khaira maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqmilina syarafa, wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahmi biha mahwiyah, tuqaribul aqsa bilafdin munjazi, wa tabsutul badla biwa'din munjazi, wa taqtadi ridhan bighayri sukhti, fa'iqata alfiyat abnu mu'ti. وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكتب بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونلا وأل ومسند للاسم تمييز حصل. إني سده sampai bait yang ke-10. Dan ternyata ada fawaid banyak sekali. Dari apa? Bait ke-10 ini tentang apa? Tanda-tanda isim. Apa? Alamatul isim. Tentang tanda-tanda isim. Nah, kita ulang sedikit tentang tanda-tanda yang kita sudah pelajari ya. Di bait yang ke-10 ini antum lihat di halaman 55. Jadi bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri, tanda yang pertama, tanda-tanda isim. Maksudnya tanda-tanda itu apa? Yang membedakan isim kata benda dari fi'il kata kerja dan harf. Itu apa? Ya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al, dengan jar, huruf jar. Wa tanwin, ini yang kedua. Dengan tanwin, ya tanwin itu apa mas? Sebentar mas, sabar mas. Kita akan ada pertanyaan ini mas. Tanwin, kit, tanwin apa kit? Nek urung faham, nanti ana tambahkan. Mas Wakit, tanwin. Ya nanti akan menjadi suatu trademark bahwa antum tidak akan melepaskan definisi tanwin dari nama antum. Pikir. Ya. Tanwin. Lal. Oh, definisi tanwin itu apa? Memberi tahu ke bintang. Lala. Apa? Memberi apa? Tanwin itu bukan fathah tanwin, dhammah tanwin atau kasrah tanwin. Itu alamatul ism, alamatul tanwin. Itu tanda-tanda tanwin, bukan tanwin. Tanwin itu sendiri adalah apa? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di sini di halaman 56. At-tanwinu nunun sakinatun talhaqu awakhiral kalimi lafdan la khatton. Antum lihat di sini. Ya. Di sini, Mas. Ya, ini tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin adalah nunun sakinatun, nun sakinah. Nun yang disukunkan. Sakinah itu tenang, Mas. Ya. Makanya kalau dimatikan. Maka kalau orang mati itu sebenarnya sudah tenang, Mas. Tidak menerima apapun. Tapi Indonesia orang sudah sakinah dibuat ribut lagi. Ya. Urip-urip meneh. Dimintai pertolongan, minta doa sama orang meninggal. Ya, padahal dia sudah sakinah, sudah tenang. Enggak bisa ngapa-ngapain. Nun sakinatun, nun yang sudah tenang, talhaqu awakhiral kalimi yang menyambung pada apa? Akhir dari satu kalimat. Secara lafad, Mas, nun sukun yang ada pada di akhir setiap kata, secara lafad, pengucapan, la khatton, bukan tulisan. Paham? Misalnya apa? Ya, tadi kalau enggak, ya, untuk ngapalin, itu antum mengaplikasikan pada nama antum. Anda tidak mengatakan wakid, tanwin ya, bukan. Tapi di sini adalah wakid dun. Ya. Terakhir kan. Hilal, hilalun. Ya. Hanung, hanungun. Ya. Paham? Ya, rian, rianun. Semuanya di tanwinkan itu seperti itu, Mas. Jadi, pelafatan, lafat terakhirnya itu adalah nun sukun. Ya, Pak Irwan, Irwan nun misalnya. Ya. Yang lebih ngeri adalah ah Gatot, Gatotun. Ya. Paham sampai sini? Ini tentang definisi dari tanwin. Kemudian ini tanwin ini adalah apa? Tanda yang kedua. Tanda yang pertama dari isim itu adalah jar. Di mana jar itu ya, jar itu artinya apa? Kasroh. Kasroh itu artinya dipatahkan. Kalau sudah patah, dia jatuh ke bawah. Maka jar itu adalah ya, di bawah. Posisinya di bawah. Maka jar itu ada tiga. Al-jaru bil harf. Ya, jar itu dengan huruf. Itu misalnya apa? Min waqidin. Min waqidin. Ini untuk takribudihan antum. Antum itu harusnya gimana cara untuk menghafal adalah dengan menghadirkan apa yang antum fahami secara melekat di dalam hati antum. Kejadian-kejadian yang melekat pada hati antum itu akan lebih cepat dalam menghafal. Salah satu yang melekat apa? Antum praktekkan dengan nama antum sendiri. Semua kaidah bahasa Arab itu takribudihannya seperti itu, Mas. Yaitu apa? Bisa antum apa? Praktekan di apapun yang di situ mudah antum hafalkan. Paham? Kalau antum paling hafal nama antum sendiri, maka antum praktekan pada nama antum atau nama anak-anak antum atau nama istri antum atau yang lainnya. Ya. Paham saya misi? Biljar. Contohnya apa biljar? Har. Jadi jar bil harf. Ya. Namanya waqid ini min waqidin. Aljaru bil idhafah. Dengan idhafah penyandaran kepada isim yang lainnya. Misalnya, Pak. Ya. Waqidul hadithi. Waqidul hadithi, misalnya. Namanya waqid disebutkan. Misalnya, waqidul ghaniyyi. Ya. Waqid yang kaya. Kayanya waqid. Waqidnya kaya. Ya. Atau aljar bil tabi'iyah. Dengan apa? Adanya follow up. Dan ini semuanya model jar yang ketiga ini ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berlalu, Mas. Tinggal antum lihat keterangan dari rekaman-rekaman pembelajaran ini sebelumnya. Kemudian pertama jar, kemudian tanwin. Tanwin sudah kita pahami. Kemudian makanya definisi tanwin itu diambil dari kata nawwana yunawwinu. Ya. Dan tanwin sendiri banyak macamnya. Ya, ada tanwin tarannum, ada tanwin ghori dan tarum yang lainnya. Tapi ini bukan saatnya kita belajar tentang macam-macam tanwin itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nida. Nida itu panggilan. Ya, ya waqidu. Harusnya waqidun jadi waqidu. Ya. Itu seperti ya rajulun menjadi ya rajulu. Ya aliyun menjadi ya aliyu. Nah ini semuanya adalah panggilan. Ya. Kemudian begitu juga tentang al. Tidak disebutkan dukhulu alif wal lam, tapi dukhulul al. Tidak sebutkan apa? Alif wal lam, tapi al. Walaupun sebenarnya sama, tapi di situ menurut penjelasan para ahli nahwu sebagaimana dinukilkan di oleh Syekh Soleh Al-Usaimi hafidzallah di dalam syarah Muqaddimah Al-Jurmiyah. Itu juga sama sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah di sini bahasanya yang benar apa? Tentang al, dukhul al, bukan alif lam lam. Nah, ini juga sama juga. Ma anta bil hakami turda hukumatuhu wala asila wala dirra'yi wal jadal. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dan nah kemudian kita pelajari juga kemarin tentang al fiturdo. Ini tentang ism mausul. Ini kemarin kita pelajari ism mausul itu apa. Kemudian juga masdar mimi sudah kita pelajari. Kemudian juga di sini kita akan membahas hari ini tentang apa? Ada bertanya di sini. Kalau qala laqa qail atta'u fi kuntu hal hiya ismun? Nah. Atta. Ini penjelasan apa? Tentang ta di sini. Kalau ada yang berpendapat apakah ta di kuntu di sini apakah dia isim? Al-jawab, na'am. Jawab, iya. Itu isim. Walakinnaha la taqbalu alamati sabiqata. Namun dia tidak menerima tanda yang empat sebelumnya. Tanda yang empat sebelumnya apa? Jar. Tanwin. Nida. Dan al. Nah. Fala tujarru. Maka ini tidak dijarkan. Wala tunawwanu. Dan tidak ditanwinkan. Wala tunada. Dan tidak menerima huruf nida panggil. Wala tuhalla al dan tidak ada alnya. Tidak ada ahalnya. Idzan mal ladzi dallana ala annaha ismun? apa yang menunjukkan pada kita bahwasanya itu adalah isim. Artinya apa? Anna ha'e, kalimat kumtu di sini isim, kata benda. Paham? Anna ha'e kumtu ya. Antum pahami di situ. Karena kalau antum enggak paham tentang domirnya kembali kemana, susah nantinya. Paham sampai sini? Jadi ha di sini annaha hanya ini pada kalimat kumtu. Ya, kalimat kumtu. Kumtu atau taknya itu, Ustaz? Apanya? Hanya itu ke huruf ta atau ke. Sebentar, sabar dulu. Sabar dulu. Nah, karena di sini apakah disebutkan di sini kan? Ta fi kumtu. Ya. Ai arf ta di sini. Nah, ta di sini antum lihat di sini naam ismun walakinnaha. Ya, kalau misalnya antum lihat dari ha di sini, Mas. Ha. Ya. Hanya ke mana? Apakah disebutkan itu kepada ta-nya saja? Kita berbicara di sini ta itu dari sebutannya apa? Fakullu kalimatun. Antum lihat di atasnya, Mas. Fakullu kalimatin yasihu an tusnida ilaiha syai'an fa hiya ismun. Maka di sini ha di sini semuanya refernya bukan masalah tu-nya. Antum nanti enggak paham tu yang mana di sini. Karena kita berbicara di sini apa? Tentang apa? Tanda-tanda isim. Paham sampai di sini? Ya. Maka disebutkan di sini. Ya. Ini tentang al-isnad, kemarin sudah pahami tentang domair, domir. Nah, idan malladhi dallana ala annaha ismun. Ya, maka apa yang menunjukkan bahwasanya kalimat tu dalam kalimat kata kumtu di situ sebagai tu-nya itu isim. Paham sampai di sini? Nah, al-jawab, jawabnya adalah isnadul qiyami ilaiha. Ya. Isnadul qiyami ilaiha. Maksudnya di sini apa? Penyandaran, ya, penyandarannya qiyam, ya, itu sudah didekatkan padanya. Maksudnya di sini taqulu, engkau katakan kumtu. Fatta'u di sini, ya, ta di sini ketika engkau mengatakan kumtu, aku berdiri. Ya, ini apa? Aku telah berdiri. Atau aku akan berdiri. Bisa dua-duanya. Ya. Kenapa kumtu itu aku akan berdiri, Mas? Apa dalilnya, Mas? Lianna ahyanan fi'il madi bimakna fi'il mudhore. Bimakna mudhore. Contohnya apa dalam dalil? Ida dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Rawahu Muslim. Apabila engkau sudah masuk masjid, ya, sudah masuk atau sedang masuk? Sudah masuk. Nah, itu yang pertama. Antum bilang sedang atau sudah? Sudah masuk. Apabila sudah masuk masjid, maka jangan duduk, langsung duduk, kecuali sholat dua rakaat. Sedangkan hadis yang lainnya apa? Idza dakhala ahadukum al-ghaita au al-hammam falyaqul apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah masuk baru doa atau akan masuk baru doa? Idza dakhala ahadukum ala ahlihi falyakun. Lagi, kalau antum mau jima, apakah sudah jima baru antum doa atau mau jima, Mas? Mau, Mas. Itu banyak dalilnya tentang hal tersebut. Ya, maka di situ kembalinya pada kontekstual. Paham sampai sini? Nah, ikra'u mautakum La ilaha illallah. Mau takum di sini sudah jadi mayit, baru dikatakan la ilallah, ditalkinkan atau sebelum matinya? Gimana mas? Enaknya gimana? Iya. Iya. Sudah masuk kumpul. Iya. Iya. Nah, ini contoh saja tentang hal tersebut. Nah. Banyak sekali penjelasan-penjelasan dari para ulama yang berkaitan dengan itu. Nah, kembali lagi. Di sini jelaskan at-ta' di sini al-an usnida ilaiha. Usnida ilaiha artinya disandarkan kepadanya. Ta' itu disandarkan kepada perbuatan qiyam, berdiri. Ya. Jadi ta' di sini di sini baliknya kepada apa? Ana qiyamun. Ya, kumtu. Fahiya ismun, maka dia itu isim. Paham? Lagi mas, antum katakan hanya kemana? Apakah tu itu harf atau kalimat mas? Nah, makanya kembalinya kepada di sini mas, atasnya tadi. Faqulu kalimatin yasihu an tusnida ilaiha syai'an fa ismun. Nah, oleh karena itu ya, kadzalikal kafu fi qaulil qa'il misalan innaka qa'imun hiya ismun. Di situ tu tidak sebutkan apa? Huwa ismun ya. Ingat-ingat tuh mas. Kembalinya kemana antum harus paham. Maka disebutkan kadzalikal kafu fi qawli qa'il, begitu juga kaf dalam perkataan orang berbicara apa? Innaka. Nah, ini mas, kafnya di sini. Innaka, sesungguhnya engkau qa'imun. Engkau itu telah berdiri. Atau engkau itu berdiri. Ya. Hiya ismun. Maka kaf di sini adalah isim. Li'annal khabara usnida ilaiha. Karena khabarnya itu disandarkan kepadanya. Paham sampai di sini? Ya. Wahwa qa'imun. Itu apa? Qa'imun. Innaka qa'imun. Ka di sini adalah apa mas? Domir ka apa? Disandarkan kepada ha. Wahwa qa'imun. Ya. Khabarnya itu kepada ya. Nah. Fal isnadu ya, maksudnya inna anta qa'imun. Tapi karena di situ sebagai apa mas? Sebagai dhamir yang kembali kepada anta qa'imun. Sesungguhnya engkau telah berdiri, mas, berdiri, mas. Ya, ketap-ketip-ketap-ketip ngantuk berdiri. Kayak innaka qa'imun. Ya, kalau sudah ngantuk ngopi berdiri. Fal isnadu idan a'ammul alamati wa ahsanuha. Maka isnad di sini ini anggapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, al isnadu idan a'ammu alamati. Ya. Wa ahsanuha. Artinya apa? Tanda-tanda isim yang paling sifatnya umum dan yang paling bagus. Paham sampai di sini? Kenapa paling umum? Karena meliputi yang paling banyak dipakai dan yang paling bagus. Contohnya di sini lidukhuli ala jami'il asma, yang bisa masuk ke seluruh isim, ke seluruh apa? Kata benda. Nah, ini alasannya ini mas, karena dia masuk, bisa masuk ke seluruh kata benda. Nah, sekarang baru ini berkaitan dengan apa? Alamatus sadisatu. Antum tidak akan dapati di kitab lainnya, Mas. Di Alfiyah cuma disebutkan 5, Mas. 5. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah sekarang menyebutkan alamatus sadisatu, alamat yang ke-6. Maka perhatikan baik-baik ini, Mas. Lihat baik-baik. Ya, sihatul audi dhamiri ilaihi. Ini ya. Faqulu kalimatin, ana akan baca satu paragraf ini sampai selesai, baru nanti antum fahami satu kata, kemudian balik lagi, ana akan jelaskan. 3 kali, Mas. Karena ini pemahaman yang baru buat antum. Karena biasanya di kitab-kitab di awal kitab-kitab nahwu, kayak nahwul wadih yang kita sudah pelajari, kemudian syarah jurumiyah apalagi, ya, itu cuma disebutkan 4. Jurumiyah cuma disebutkan 4. Ya, al-isnadu ilaihi tidak disebutkan. Ingat-ingat, Mas. Nah, ini 6. Faqulu kalimatin yasihu audu dhamiri ilaiha fahiya ismun. Wa hadhihi al-alamatu muhimmatun jiddan. وابن مالك لم يذكرها والظاهر أنه لم يذكرها لأنه لم يريد الاستعابة وهذه العلامات عرفنا بها اسمية ما موصولة مثلا واسمية أين صحيح أن ما موصولة يصح الإسناد إليها فتقول ذهب ما ذهب من الأيام لكن توجد أيضا أشياء لا يصح الإسناد إليها لكن عود الضمير إليها يدل على اسميتها مثاله زيد ضربته فزيد الآن اسم لأن في تنوين واسم تنوين واسم لأنه عاد إليه الضمير يا مسيني باليين مس ingat-ingat mas antum punya balik ke Zaidun. Ya. Zaidun darabtuhu. Ya. Wahuwa al-ha'u fi darabtuhu. Itu adalah ha' kepada darabtuhu. Ya. Idan huwa ismun. Itu adalah isim. Wa dallat alihi alamatan. Nah. Kita awal. Pertama. Jadi. Tanda yang ke-6. Dari tanda-tanda isim. Itu apa? Sihatu audit domiri ilaihi. Ya. Ini, kalau misalnya bisa dikatakan, ya. Bisa dikatakan, ini tentang tanda yang ke-6 adalah, kalau misalnya, latarleknya, sihatu audit domiri ilaihi, benarnya, ya, rujuknya domir, kata ganti, kepadanya. Artinya apa? Ya. Ini artinya, benar-benar kata ganti itu kembali kepada kata yang disebutkan sebelumnya. Maksudnya seperti itu. Karena tadi kita akan kembali definisi tentang sihatu audit domiri ilaiha kepada apa? Zaidun dorobtuhu. Zaidun, ya namanya Zaid. Sekarang kita ganti Zaid, bukan Zaid. Ya. Ini ada Rizal. Rizal, ya, Rizal dia, dorob tuhu. Jadi, kalaupun misalnya, dorob tu Rizal, sudah selesai. Ya enggak? Aku telah memukul Rizal. Itu kan sudah al-kalam. Sudah kalimat sempurna. Tapi kalau misalnya, Rizal, ini Rizal ini loh, dorob tuhu. Karena sifat tuhu khobar. Tentang hu di situ sebagai pengabaran, Mas. Nah, tapi kita tidak berbicara tentang khobar atau enggak. Tapi kita berbicara tentang hunya itu balik ke mana. Hunya itu balik ke Rizal. Padahal Rizal sudah disebutkan di awal. Rizal sudah disebutkan di awal, kemudian fi'il. Kemudian, dorobtu. aku telah memukulnya. Mukulnya siapa? Memukul Rizal. Ini yang dipakai patokan Syekh rahimahullah tentang apa? Tanda yang keenam dari isim. Ya. Maka disebutkan di sini adalah sihatu audit dhamiri ilaihi. Dan ini kalau bisa dibilang adalah benar rujuknya dhamir kata ganti kepada isim yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Paham sih ini? Jadi ana menerjemahkan di ini, di sini adalah benarnya rujuk dhamir kata ganti kepadanya, ai kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya, sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini, ya ini kalau misalnya antum lihat, ya ana nulis lagi dari awal bahasa Arabnya, ya. Kemudian terjemahan, ini tidak ada copy paste mas. Bahkan belum selesai. Tadi habis sisa. Nah, insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan. Jadi selesai kajian ada terjemahan. Nah. Di sini jelaskan si mana? Anda bawa dulu. Nah. Nah, jadi tanda keenam ini adalah benarnya rujuknya dhamir kepada kata ganti, ya. Dhamir kata ganti kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Nah, faqulu kalimatin, setiap kata yasihu audud dhamiri, ya, artinya di sini yasihu ini artinya memang benar, benar terjadi bahwasanya audud dhamiri, rujuknya sebuah dhamir, sebuah kata ganti kepadanya, kepada kalimat ini, kepada kalimat yang disebutkan sebelumnya. Misalnya Pak Aris, ya, Mas Yuda wewes lah, ya, Mas Yuda biar gemerika, ya, Mas Yuda, ya, dorobtuhu, Mas Yuda ini, dorobtuhu, aku sudah memukulnya dengan perkataan, hari ini yuk tangi, wah, itu misalnya, loma bari, wazadakumu hersan. Nah, ini artinya apa? Hu ini balik kepada isim, ya, atau sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Wahadil alamatul muhimmatun, ini jiddan. Ini adalah tanda yang sangat penting sekali. Tanda yang sangat penting sekali. Wabnu Malikin, dan Ibnu Malik lam yadkurha. Ibnu Malik tidak menyebutkannya. Ya, misalnya semuanya disebutkan. Di sini ada Rian, ada Mas Yuda, ada Rizal. Mas Sony itu harusnya sebut. Tapi gak ada. Karena apa? Ketutupan Rizal nih. Raketo, Rizal. Mas Sony nanti itu. Ini seolah-olah seperti itu, Mas. Ya. Kenapa? Ibnu Malik. Ya. Wadzahiru annahu lam yadkurha. Yang zahir. Ya, secara zahirnya Ibnu Malik itu artinya secara nampak, ya, yang nampak itu Ibnu Malik tidak menyebutkannya. Li'annahu lam yurid isti'abah. Kenapa? Ibnu Malik itu tidak menyebutkan tanda keenam ini, kenapa? Karena beliau tidak menginginkan pemahaman tersebut. Ya, beliau tidak menginginkan pemahaman tersebut. Kenapa? Seolah-olah sebenarnya itu sudah masuk pada ciri yang lainnya, ciri yang apa? Al-isnad. Paham sampai sini? Nah. Jadi kenapa beliau tidak menginginkan? Ya, sebutannya karena apa? Wa hadhihi alamatu nanti akan di sini, Mas. Ada disebutkan di sini. Nah. Ini, Mas. Ya. Hadhihi alamatu 'arafna biha ismiyatama. Artinya apa? Alamat ini, ya, alamat ini yang menjadikan kita itu jadi tahu. Arafna biha, kita akan tahu dengannya tentang apa? Ismiyatama. Ma itu menjadi isim, menjadi kata benda. Ya. Karena ada apa? Ma, ada ma masdar, ya, ada ma sababiyah, ada ma mausulah, dan ma yang lainnya banyak. Nah, di sini ma mausulah, ya, artinya apa? Apa di sini menjadi kata benda. Contohnya ada wa ismiyata aina. Aina juga menjadi kata benda. Ya, misalnya Masoni, aina? Aina tadhabu bi ainaika? Ya. Kenapa? Kemana engkau pergi dengan kedua matamu? Walaupun itu enggak lazim. Artinya tidak biasa dikatakan seperti itu. Tapi itu juga bisa. Ketika misalnya apa? Nama rajulu. Ma'ainaihi. Orang tidur dengan dua matanya. Itu boleh disebutkan seperti itu. Wa hadza ghairu lazim. Dan itu tidak wajar menurut orang Arab. Nah. Kita teruskan. Sahihun anna ma mausulah yasihul isnad ilaiha. Suf. Betul. Ya. Sahih bahwasanya ma di sini ma mausulah itu berlaku, ya, berlaku untuk isnad ilaiha, apa, penyandaran kepada isim lainnya. Makanya di sini berlaku, jadi sihatu di sini juga bukan mesti benar, tapi berlaku, berlakunya dhamir yang rujuk kembali kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya, itu lebih enak cara menjelaskan seperti itu. Paham sampai sini? Berlakunya dhamir kata ganti yang balik, yang rujuk, refers to, ya, balik ke sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Itu adalah tanda yang keenam ini maksudnya. Fataqulu, engkau katakan, dahaba ma dahaba minal ayyam. Telah pergi apa yang telah pergi dari hari-hari. Itu letter-letternya seperti itu kan? Ya. Lakin, namun, tujadu, aidon, namun didapati juga asyau. Ya. Sesuatu-sesuatu itu, syai'un itu sesuatu. Jamaknya asya. Ya. La yasihul isnadu ilaiha. Ini tidak berlaku ketika disandarkan kepada kata yang lainnya. Paham saya ini sih? Atau sesuatu yang lainnya. Atau di sini kepada sesuatu-sesuatu itu. Lakinna audat dhamiri ilaiha yadullu ala ismiyatiha. Namun, ya, namun, rujuknya dhamir, rujuknya, kembalinya kata ganti kepada sesuatu-sesuatu itu yang sudah disebutkan sebelumnya, yang dulu ala ismiyatiha, ini menunjukkan kepada kebendaannya, kata bendanya maksudnya. Misaluhu, contohnya, Zaidun dorobtuhu. Nah, antum ingat-ingat di sini, Mas. Ini clue-nya. Antum tulis di sini apa? Contoh penting. Ya, penting dari tanda ke-6 ini. Ke-6. Paham sampai sini? Ini antum fahami contoh ini saja. Zaidun dorobtuhu. Nyebutkannya apa? Masoni. Masoni dorobtuhu. Mas Yuda dorobtuhu. Paham sampai sini? Nah. Fa Zaidun di sini al-an isim. Zaid itu isim. Kenapa alasannya? Li'anna fihi tanwin. Karena dalam Zaid, yakni Zaidun. Karena ada apa? Tanwin ini mas. Paham? Tanwin. Dan isim. Isimnya yang mana? Hu. Li'annahu ada ilaihi dhamiru. Karena di situ hu ini balik kepada dhamir kata gantinya itu ke Zaidun. Hunya ke Zaidun. Wa huwa al-ha'u fi darabtu. Maka dia itu adalah ha. Haknya itu kepada apa? Nah. Paham enggak sih? Idan huwa ismun, maka hu di situ adalah isim. Wa dallat 'alaihi 'alamatan. Dan ini ditunjukkan pada apa? Dua tanda. Yang pertama tanwin, ya. Yang kedua apa? Ya. A'ud dhamir ilai. Kemudian wa idza qara'ta, kalau engkau baca Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, mahma ta'ti nabihi min ayatin litaskharana biha. Di sini jelaskan, ya, kalau kita baca, kalau ya, jadi kalau engkau membaca firman Allah Ta'ala, ya, yaitu mahma ta'tina bihi min ayatil litaskharana biha, bukti apapun yang kau bawa kepada kami untuk menyihir kami. Ya. Kalau lanjutannya, faman nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, di sini di surat Al-A'raf ayat 132. Ya. Surat Al-A'raf surat keberapa, Mas? Berapa tadi? 6. Kenapa ini, Pak Edi? Oh, ayo. Alhamdulillah, kalau sudah oh sudah bagus itu. San. Nah. Fata'ti mutnadun ila dhamiril mustatir fihi. Maka di sini, fa idza qara'ta qawlahu ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayati litaskharana biha. Ya, biha. Di sini, ta'ti. Nah, ta'ti di sini. Ini musnadun ila dhamiril mustatir fihi. Ini disandarkan kepada dhamir, kata ganti yang mustatir. Mustatir itu yang tersembunyi. Bihi di dalamnya. Ay ta'tina bihi anta. Ya. Ta'tina bihi anta. Wahia aydan la taqbalul jarra. Dia juga tidak menerima jar. Ya, tidak menerima jar. Wala tanwina dan juga tanwin. Wala nida'a dan juga panggilan. Wala al dan tidak menerima al. Artinya apa? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi apa? Tidak menerima empat tanda-tanda isim sebelumnya. Wala taqbalul isnada dan tidak menerima isnad, penyandaran. Lakin fiha audud dhamiri bihi. Ya. Namun di dalamnya ya, audud dhamiri. Rujuknya dhamir, kembalinya kata ganti bi. Ya. Itu dengannya. Fa dhamiru bihi fi bihi dhamirnya. Ya, dhamir. Ya'udu ala mahma. Ini kembalinya kepada mahma. Kembali pada apa? Mahma. Ya. Ya. Mahma itu apa? Apapun, Mas. Apa? Apapun. Mahma itu apapun. Ya. apapun yang engkau bawa kepada kami, ya, ta'tina bihi min ayatin, ya, dari ayat-ayat itu bukti, ya, jadi bukti apapun yang engkau bawa kepada kami, litasharona, untuk menyihir kami dengannya, famanahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepadamu. Oleh karena itu di sini, ya, mahma di sini, ya, apapun, fa'arud domiri, ya, rujuknya kata ganti, dallana, menunjukkan kepada kita ini, ala anna mahma ismun, bahwasanya mahma di sini apa? Ismun. Apapun di sini apa? Ismun, mas. Kata, kata benda. Paham dari sini? Ya. Masih bingung, mas? Mana yang masih bingung? Kalau antum bingung, harus gimana, mas? Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Ya, kenapa? Karena yang memberikan pemahaman sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Bukan ustadznya, bukan kitabnya, dan bukan kopinya. Bukan kecerdasan antum, bukan kepintaran antum. Tapi yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka minta pemahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebutkan di sini, wal khulasatu, khulasah, mas, kesimpulan, mas. Salah satu kesimpulan adalah tidak ada yang mendetailkan, ya, dari beberapa kitab tidak ada yang mendetailkan tentang masalah alamatul ism sebagaimana didetailkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah di sini. Ingat itu, mas. Ya. Walaupun ini sering dibahas ini, mas, yang tentang ad-dhamir ilayya yadullu ala ismiyatiha. Ya. Ini sering disebutkan, tapi tidak disebutkan tentang penjelasan sihatud dhamir ilayya. Karena biar enggak lupa. Yaitu, ya, berlaku. Jadi di sini tentang apa? Berlakunya dhamir yang kembali, kata ganti yang kembali kepada sesuatu yang disebutkan di awal. Itu maksudnya seperti itu. Paham ya? Ya. Karena susah untuk antum itu menerjemahkan sihatu audit domir ilaihi. Kecuali kalau antum paham apa yang diinginkan di situ. Ya. Nah, seterusnya, wal khulasatu, kesimpulannya. Kesimpulannya apa, mas? Anna ibn malikin dakara anna lil asma'i khamsa alamatin. Bahasanya Ibn Malik rahimahullah telah menyebutkan bahasanya bagi isim. Bagi isim, mas. Isim itu apa, mas? Kata benda, mas. Tapi kalau antum itu ketika belajar, ketika kajian, ya, antum itu ngontak-ngantuk, maka antum ngisim-ngisimi, mas. Hati-hati itu, mas. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap dikuatkan. Tetap diberikan istiqomah. Karena sesungguhnya menjadikan antum itu tetap tegar. Tetap kuat ketika menimba ilmu syar'i adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kemudian membuat antum itu menjadi lek-lekan, seger, fokus. Itu karena Allah Azza wa Jalla. Ustaz capek, Ustaz. Iya, semuanya kita capek. Tapi tidak ada keluhan itu kecuali menambah beratnya ilmu. Maka dalam menuntut ilmu itu tidak pernah ada kata-kata mengeluh. Ingat-ingat, mas. Dalam menimba ilmu syar'i tidak boleh ada kata mengeluh. Karena mengeluh itu menggerogoti keikhlasan. Kalau ikhlasnya sudah gerogoti, maka akan jauh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ingat-ingat, mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari apa? Dari yang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang di sini, anna Ibn Malik dakara anna lil asma'i khamsa alamat. Bagi isim itu disebutkan tentang apa? Oleh Ibn Malik beliau menyebutkan bagi isim itu ada 5 tanda. Ciri-ciri saja. 5 ciri-ciri. Wahya al-jarru. Itu yang pertama. Antum bisa tulis. Kalau ada sebutan itu, antum tulis 1. Tanwin, ini 2. Nida, 3. Al, 4. Wal-isnadu, 5. Setelah itu, ya, sebentar. Wa asmaluha wa ammuha al-isnadu. Yang paling mencakup, lebih luas, wa ammuha, dan yang paling umum berlaku, itu adalah al-isnadu. Artinya apa al-isnadu? Penyandaran kepada kata lain. Wa nazidu, dan kita tambahkan alamatan sadisatan, alamat yang ke-6. Ya. Wahya sihatu audit domiri ilaiha, yaitu berlakunya rujuknya kata ganti kepada kata yang disebutkan sebelumnya. Paham sampai di sini? Nah, itu yang ke-6. Maka kalau misalnya antum sebutkan al ism, nah, anak pernah menyebutkan kepada antum apa? Kalau paragraf apa halaman ini sudah selesai, ini ya, antum belajar apa? Halaman. Malam ini kita belajar halaman berapa, Mas? 59. Terus bagaimana antum mempelajarinya? Antum pertama scanning, Mas. Caranya, Mbak, antum baca halaman 59. Yaitu alamatus sadisatu. Alamatus sadisatu. Terus sampai terakhir. Kemudian antum pilih. Ya, pertama apa? Baca. Seterusnya apa? Pilih kosakata. Kosa kata yang sulit. Bikin kamus. Apa, Mas? Bikin kamus. Ya, pilih kosa kata yang sulit, bikin kamus. Yang ketiga, ringkas. Bikin ringkasan, Mas. Contohnya ringkasan apa? Contohnya al-ism. Gini, ini ringkas gini, Mas. Sebutannya ada 6. Aljar, kemudian apa? Atanwin, ya. Tanwin, ya. Kemudian apa? Al, al isnad. Ya. Isnad. Kemudian nida. Kemudian apa? Audu. Domir. Ida ya. Sehat. Ya. Yus, itu aja. Mau ditulis apa-apa, nopo. Sementing antum paham, Mas. Ya. Jelas itu nomor 2. Nomor 1 mudeng. Karena sekarang di sini kita bukan menggambar, Mas. Ya. Kita bukan menggambar. Ini gambarannya anak-anak al-isim. Iya. Yeah. Kemudian tarik garis 1, 2. Ah, ini enggak sesuai. Antum semuanya pintar semua. Insyaallah binillah. Dan sesungguhnya kefahaman itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah antum merasa bahwasanya tanpa doa antum jadi faham dengan sendirinya. Dengan kecerdasan antum, dengan kepintaran antum, itu enggak akan bisa, Mas. Yang memahamkan kita ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman. Ya. Antum bisa ngeyel. Antum bisa tetap ngotot. Tapi di tengah ngotot dan ngeyelnya antum, antum akan mendapati satu. Ternyata ngotot dan ngeyelnya saya tidak ada faedahnya. Kalau saya enggak paham. Paham saya sih? Nah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Naktafi bihadil qudrah. Kita cukupkan sampai poin ini, dan pada esok malam, esok malam itu apa, Mas? Pernah gak mendengar esok malam? Maksudnya apa? Besok pagi itu antum sudah mulai meroja'ah lagi, Mas. Malamnya antum bertempur lagi, ya, ngumpulkan itu seperti itu. Makanya sebutkan esok malam, ya. Nah, ya. Salah yang terkini seperti esok malam Kita belajar lagi halaman 60, Mas. Dengan bait yang lebih ngeri lagi, yaitu bait yang ke-11. Nah, bahkan di Alfiyah ini ada bait-bait cinta. Ngeri sekali, Mas. Saya istainullah fi Alfiyah. Kalau sebetulnya nasta'inu, kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa paham tentang Alfiyah ini. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.